sekali ku coba untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dinding gelap yang terus mengelilingi terasa menyiksa hati. Namun ku coba telusuri semua